tak punya apa-apa lagi. Sorot matamu indah, masa depanmu cerah. Kau harusnya tak perlu putus asa lagi. Cobaan kehidupan itu wajar sudah. Langkah-langkah kecilmu tentukan masa depan. Tinggalkan bayang semu yang selalu menghalangimu. Kau dan liku. Kau dan liku. Kau sadarlah manisnya ranyau di sekitarmu. Kilaukan membuatmu terlena dalam ragu. Kau harusnya mawas diri di sekitarmu. Kilaukan membuatmu terlena dalam ragu. Langkah-langkah kecilmu tentukan masa depan. Tinggalkan bayang semu yang selalu menghalangimu. Kau dan liku. Kau sadarlah manisnya rasa.